Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-hadi ila siratil mustaqim. Yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wallahi wassalamu ala al-hadi habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttakharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bil hidayati min indik wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina ya rabbana adhabak warzuqna ya rabbana muhabbata habibika sayyidina Muhammad warzuqna ziyaratahu fid dunya qabla al mamat. Allahumma ya rabbana munnu lana bil wisali bihi walau fi manamina ukhsurnya yawmal kiamati ma'azumratihi wa tahta liwa'i urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata anda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru kita semua yang hadir di tengah-tengah kita, Fadilatul Syekh Kiai Haji Arif Rahman Hakim, yang telah menyampaikan kepada kita penjelasan tentang tafsir Jalalain, yang semoga Allah menjadikan itu semua ilmu yang manfaat untuk kita semua dan menjadi sebab pertemuan kita kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau membacakan ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-69. Ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahli alkitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Dijelaskan tadi bahwa kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, ahli kitab itu tidak cukup mereka itu menjadi manusia tersesat. Munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita mendapatkan penjelasan dari Allah sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat di dalam berakidah. Dan kita tidak boleh melihat mereka sebagai yang sesat saja. Tetapi diingatkan oleh Allah bahwa mereka tidak cukup menjadi manusia-manusia sesat, akan tapi mereka menginginkan kalian sesat. Ini yang harus kalian pahami. Waddat ta'ifatu min ahlil kitab. Ta'ifah dari ulama mereka, pemikir-pemikir mereka, berusaha menginginkan agar kita ini juga sesat bersama mereka. Enggak cukup mereka sesat, tapi membawa ada orang sesat dengan diri mereka sendiri. Akan tapi mereka di samping sesat, mereka ingin membawa kita kepada kesesat mereka. Dalam ayat Al-Quran lain disebutkan, walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan rela kepada kalian sampai kalian satu barisan dengan mereka. Baik perilaku kita atau akidah, kalau belum akidah perilaku mereka. Perilaku kita ini akan dibawa kepada perilaku mereka. Penjajahan akidah, termasuk budaya. Dan mereka berhasil, harus kita akui. Kalau kita tidak menyadari ini, kita akan terus terperosok, terbawa. Akidah nomor satu akan dibawa kita kepada akidah sesat yang mereka bawa. Kalau belum bisa membawa akidah kita kepada akidah mereka, maka mereka membawa budaya-budaya kita kepada budaya mereka. Tradisi-tradisi mereka dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang Valentine Day dan sebagainya. Mereka seperti itu. Dan tidak pernah kita sadari itu semua. Cara berpakaian kita pun lihat. Agamanya Islam. Dan mungkin juga anaknya Ustadz, Pak Haji, Bu Haji. Akan tapi ternyata dandanannya adalah tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang ditiru oleh mereka? Yang ditiru adalah mereka. Ahli kitab. Pengen merusak anak-anak kita. Dengan media-media yang mereka sebarkan. Itu upaya-upaya kesesatan yang mereka arahkan kepada kita. Ini. Waddat ta'ifatun min ahli kitabi la yudillunakum, menyesatkan kalian. Wa may yudilluna illa anfusahum. Hakikatnya, mereka tidak menyesatkan kecuali kepada diri mereka sendiri, sebab semua perjuangan yang mereka lakukan untuk menyesatkan umat ini adalah akibat buruknya kembali kepada mereka kelak di akhirat. Mereka akan dihinakan di atas kehinaan, di dalam kehinaan. Hina di dalam kehinaan. Wa may yash'urun, dan mereka tidak sadar. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak akan terbedaya dengan mereka, dan tidak akan tergoda dengan mereka, dan tidak akan terbawa kepada mereka kecuali orang-orang yang lemah iman. Sudah dijelaskan oleh Allah, wa may yudilluna, mereka tidak akan bisa menyesatkan kalian kalau kalian benar berpegang kepada nabimu, kepada agamamu. Tapi kenapa kok masih ada yang terpengaruh? Mulai dandanan kita sudah niru mereka, cara bergaul kita meniru mereka. Karena kalian sudah mulai toleh-toleh. Kalian tidak berpegang dengan sesungguhnya kepada agama kalian. Dan sungguh, di saat seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, semakin jauh dari Allah, maka semakin dekat kepada kerusakan. Jadi, kutub, atau kalau kita lihat bagian di kanan ini adalah kebenaran. Di kiri sana adalah kekufuran. Kekufuran. Maka selagi kita semakin dekat kepada keimanan, kebenaran, maka jauh daripada kekufuran. Begitu sebaliknya, lihat. Makanya kalau orang yang mengaku beragama Islam, mereka kendor di dalam berpegang kepada agama mereka, otomatis mereka akan menjauh dari kebenaran, mendekat kepada kekufuran. Begitu sebaliknya orang-orang di luar Islam sana, lihat. Di saat mereka sudah tidak mau berpegang dengan agama mereka, secara otomatis mereka akan mendekat kepada kebenaran. Secara otomatis. Di saat mereka sudah meninggalkan agama mereka, secara otomatis keinsyafan akan muncul, dan alangkah banyaknya orang masuk kepada agama Islam. Mereka berpikir, mereka mencari petunjuk, sehingga jauh dari agama mereka. Perlahan demi perlahan mendekat kepada Islam. Maka kita yang sudah berada di dalam Islam ini, berpeganglah yang kuat kepada agama Allah. Agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama Rasulullah. Dan jika engkau sudah berpegang dengan benar kepada agama Rasulullah, agama Nabi Muhammad ini, tidak akan mereka bisa menyesatkanmu. Dan tidak ada yang tersesat kecuali karena berpegangnya dia adalah setengah-setengah. Dan awas, ketahuilah bahwa mereka akan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita. Mereka terus berusaha dan tidak ada hentinya. Mereka akan dengan biaya yang besar. Dan ini sudah ada mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upaya-upaya, bahkan kadang di dalam mereka menjeriskan sebab indah. Kalau kita lanjutkan ayat ini nanti. Kalau tidak salah di ayat ini juga disebutkan mereka mengajari untuk menyuruh umat mereka untuk beriman di siang hari, malam harinya berubah. Baik, kita ayat, kita baca lagi. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa engkau kufur dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad? Wa antum tashhaduna, dan kalian semua menyaksikan di dalam kitab Tauratmu bahwasanya akan ada nabi yang akan diutus di akhir zaman dengan sifat-sifat yang sangat jelas, dan kalian tahu dan kalian kenal. Kenapa kalian mengingkari semua? Jadi kesesatan orang Yahudi di antaranya ini, mereka tahu kebenaran, mereka tidak pernah menerima kebenaran tersebut. Disebutkan dalam ayat lain, karena itu kesombongan dan karena hasad, dengki. Dalam ayat lain, وَدَّ كَثِرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مَعَنْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارٌ حَسَدًا. Ayat lain menjelaskan bahwa mereka-mereka itu para ahli kitab berkeinginan keras untuk mengembalikan kalian dari agama yang diridai oleh Allah menuju agama kesesatan, agar sama dengan mereka, karena hasad. Hasad karena dengki. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi, mereka mengenali Nabi Muhammad itu Nabi. Tahu sifat-sifat Nabi karena disebutkan dalam kitab suci mereka tentang Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna bna'ahum, mereka tahu Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka yang tidak mungkin salah. Inilah sifat-sifat Nabi, ini lo orangnya. Tapi karena kedengkian mereka, sehingga mereka tidak mau. Padahal sudah jelas ini lo Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Ya. Lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani, kenapa engkau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Mulai dari unsur ketauhidan, masalah ketauhidan, lihat. Mengajak patuh kepada Allah, akan tapi setelah itu disekutukan Allah. Merusak ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat firman-firman yang diturunkan oleh Allah atau kitab suci mereka. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, menyembunyikan kebenaran. Nah, ini ciri mereka. Jadi mereka itu menyembunyikan kebenaran dan sesat yang mereka cari. Tahu ini benar, tapi tidak mau mengambil kebenaran. Bukan tersesat karena tidak mengerti, tahu ini loh Nabi akhir zaman. وَقَوْلَ تَوَيْفَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ, berkata lagi sekelompok ahli kitab yang menyeru. Mereka caranya ini loh, ini salah satu barangkali poin yang harus kita tegaskan di ayat ini. Qala ta'ifatun min ahli kitab, bagaimana mereka ahli kitab itu merusak umat Islam ini. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah orang-orang Yahudi, wahai kawan-kawanku Yahudi dan Nasrani. Mereka pembesar-pembesar mereka ngajari gimana untuk mengembalikan umat Islam ini, atau mengeluarkan umat Islam dari Islam? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Yuk kita beriman. Masuk Islam. Diskusi Islam. Membuat jaringan Islam. Membuat pokoknya sesuatu yang ada Islamnya. Ayo. Nah, dari situlah kita berbicara tentang kejelekan Islam nanti. Kalau kita berbicara tentang kejelekan Islam, baju kita masih baju di luar Islam, gak bakal didengar oleh umat Islam. Tapi kalau sudah kita pakai baju Islam, kita berbicara tentang kejelekan Islam, biarpun dengan dusta dan palsu, nanti baru kita akan berhasil. Dan ini yang dilakukan oleh mereka Yahudi. Munculnya Islam liberal misalnya, itu adalah upaya-upaya dari mereka. Sehingga mereka berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang diskusi-diskusi tentang keislaman. Diam-diam. Khianat. Dusta. Berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Sehingga menuduh Islam dengan istilah perceraian, waris, kesaksian, dan segala macam. poligami dan segala macam itu. Mereka berbicara tidak dengan bahasanya orang di luar Islam, tapi seolah-olah dari dalam Islam sendiri. Nah ini. Jadi seolah-olah mereka masuk Islam. Nah ini digambarkan pada zaman Nabi, digambarkan mereka itu masuk sah Islam di siang hari, nanti kalau sudah sore keluar lagi. Jadi biar orang-orang tahu bahasanya, saya sudah pernah di Islam, ternyata Islam enggak bagus. Percuma. Akhirnya orang-orang lemah akan ke bawah. Gelarnya mau profesor, doktor misalnya. Belajar ilmu Islam, tak taunya. Mereka tidak pernah kenal sujud. Lihat. Dan ini anak-anak kita banyak dididik oleh orang-orang yang tidak pernah sujud di negeri kafir sana. Apapun bentuknya, mereka tetap jadi muridnya mereka, lihat. Jadi terkagum-kagum dengan gurunya yang tidak pernah sujud, tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Ini adalah cara mereka, tipu daya mereka, lihat. Orang Yahudi, persis dalam Al-Quran disebutkan. Aminu billadhi unzila ala ladhina amanu. Kamu berbicara seperti ahli iman, masuk. Salat ke masjid bersama Rasulullah di pagi hari. Kalau siang, lain cerita. Justru lebih hebat kamu masuk Islam seminggu atau setahun, setelah itu kamu murtad. Saya lebih tahu tentang Islam. Ternyata dalam Islam begini-begini. Padahal tujuannya masuk Islam bukan untuk mengetahui Islam secara sesungguhnya, akan tapi justru mereka untuk menarik orang Islam agar keluar dari Islam. Ini ada. Cara ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran, akan tapi yang tidak sadar, tidak sadar. Kerusakan-kerusakan akidah muncul dari orang-orang yang tidak faham makna ini. Sehingga diskusi-diskusi Islam di tempat-tempat kampus-kampus Islam banyak yang dirusak dengan pemikir-pemikir tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut. Merendahkan Al-Quran, merendahkan Rasulullah. Padahal orang yang berislam itu kan artinya kan orang yang sudah ikrar dengan hatinya, diikuti, tindak lanjuti dengan perilaku lahirnya untuk mengagungkan agama Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang diarahkan adalah kritik-kritik. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan bersih, benar. Mulai dari apa yang selama ini dituduhkan oleh mereka kepada Islam, itu karena ketidakfahaman mereka. Karena mereka melihat dengan kacamata mereka sendiri, sehingga terlihat rabun, mereka tidak bisa jelas. Melihat Islam, melihat poligami, katanya ini adalah juga perendahan terhadap kaum wanita. Padahal di dalam Islam masalah poligami itu sendiri ada aturannya yang sangat berat-berat. Kalau orang faham mungkin tidak ada yang berani poligami. Kemudian masalah waris itu keadilan yang sesungguhnya. Apalagi hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki bukan berarti perempuan tidak bisa. Akan tapi perempuan ada prosedurnya. Dan itu menunjukkan kemuliaan seorang wanita kalau kita perhatikan. Dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan. Akan tapi mereka tidak mau menampakkan itu semua. Jadi ada model manusia yang menyesatkan, masuk Islam sesaat, kemudian keluar lagi, dan dia berkata, mantan muslim. Nah, dan berkata bahasanya, di dalam Islam ternyata, saya lebih tahu apa yang ada di dalam Islam. Ini disebutkan, wakfuru akhirahu, masuk Islam dulu, kalau kau ingin merusak mereka. Dan ternyata tidak. Hulu pada zaman penjajah orientalis itu ternyata juga masuk Mekah. Mereka masuk Mekah dan belajar bersama para masyayikh, tetapi hati mereka tertutup dan mereka menutup diri untuk bisa beriman insaf, padahal yakin ini kebenaran. Tapi ketahuilah, hidayah ada di tangan Allah. Allah yang memberi hidayah, Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun. Kalau dikatakan tangan Allah, jangan terbayang tangan. Maksudnya tangan Allah adalah Allah yang punya dikuasa. Wakfuru akhirahu. Jadi caranya kalau ingin merusak umat Islam, kamu pakai baju Islam, kamu masuk Islam, kemudian setelah itu kamu keluar lagi. Jadi kalau kamu sudah punya banyak teman, sudah nikah dengan seorang muslimah, keluar lagi. Dan alangkah banyaknya sekarang pura-pura jadi mu'al. Love ternyata beberapa tahun kemudian, dan itu adalah kemurtadan, adalah kehinaan. Kalau ada orang asli Nasrani dan Yahudi hidup bersama kita, masih pantas untuk kita hargai sebagai tetangga. Tapi kalau sudah orang murtad agama Islam, kok keluar dari Islam, dia hina. Kalau mati bangkainya kasihkan anjing. hina. Haram kita memberikan setetes air. Jaga imanmu, jaga akidahmu. Wahai para orang tua, anak-anakmu tolong diperhatikan. Anak-anakmu diperhatikan ya, karena keteledoran. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pengaduan dari seorang ibu, anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, ternyata di sana menjalin hubungan kisah kasih dengan seorang yang agamanya beda, sehingga yang terjadi pembangkangan kepada orang tua. Hanya ingin menikah dengan laki-laki tersebut yang sebetulnya dia minta izin pada ibu bapaknya. Bapak, ibu, saya ingin masuk neraka. Tetapi setelah masuk neraka, anak itu tidak akan diam. Akan ditarik bapak ibunya, karena kau tidak pernah peduli dengan pendidikanku. Wahai bapak ibu yang ahli sujud, masuk neraka bersamaku. Hati-hati, ibu. Dan ada program mengeluarkan dari Islam adalah program kawin silang. Kalau ada orang mu'alaf, kita hargai, kita muliakan. Akan tapi lihat, kita harus waspada. Lihat, ada digambarkan di dalam hadis ini. Di dalam Al-Quran ini. Masuk Islam bagi siang harinya, aminu. Berkumpul dengan ahli iman, sholat dengan ahli iman di siang hari. Setelah itu, keluar lagi. Allah. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Hei orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ngomong kepada pengikut mereka, khususnya orang Yahudi di sini. Pembesar-pembesar Yahudi berkata kepada pengikut-pengikut mereka, rahasia-rahasia ilmu yang ada di dalam Taurat, kebenaran-kebenaran apapun jangan kau sampaikan kepada mereka, orang Islam. Biarpun ada di kitab suci kita, Muhammad itu nabi akhir zaman, jangan kasih tahu. Sembunyikan, Dedet. Mereka tahu kebenaran tapi disembunyikan. Boleh kita cerita kepada orang-orang yang memang sudah sama dengan kita. Mereka tidak menginginkan ilmu itu diambil oleh kita. Karena takut kalau mereka mendengar Taurat yang sesungguhnya, mereka akan semakin kuat imannya kepada Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan oleh dalam satu riwayat, salah satu sahabat Nabi menemukan bapaknya itu menyimpan di dalam peti lembaran-lembaran Taurat. Ternyata setelah dibuka di dalam lembaran Taurat tersebut adalah kisah-kisah tentang Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah. Dan mereka merusak ilmu Nabi. Mereka merubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci mereka. Kul innal huda hudallah. Ini jumlah iktiradiyah. Maksudnya apa? Upaya orang Yahudi kayak apapun, jangan takut dan gentar wahai ahli iman. Sebab petunjuk itu dari Allah. Sekarang kembalilah kepada Allah. Mereka itu menyembunyikan ilmu-ilmu mereka. Ayyukta ahadun mithlama utitum. Mereka tidak menginginkan kalau orang Islam itu, yukta ahadun, seseorang dari orang ahli iman umat Nabi Muhammad itu, diberi seperti yang mereka dapatkan. Mereka menyembunyikan, enggak pengin jangan sampai dikasih tahu orang Islam nanti. Ayuhajukum, atau mereka akan mendebatmu dengan kebenaran yang mereka ketahui. Lu disama di dalam Al-Quran, inda rabbikum, di hadapan Tuhanmu. Maksudnya awas, jangan royal ilmu-ilmu yang ada di dalam Taurat. Sebelum dirubah, jangan dikasih tahu sama mereka. Sebelum dirubah, sehingga mereka itu sengaja, sebelum kitab itu keluar, ini pembesar mereka. Ini kan yang dikisahkan ini adalah pembesar-pembesar mereka, bukan orang-orang kecil. Jadi ulama-ulama mereka itu bersepakat, awas jangan dikeluarkan ilmu ini. Karena ilmu itu merugikan kita. Karena hasad, kedengkian mereka. Tidak boleh ada nabi selain dari bangsa mereka. Tidak ada nabi kecuali dari kelompok mereka. Maka kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka tidak boleh dikeluarkan. Dirubah dulu baru dikeluarkan. Kul, katakanlah. Wahai Muhammad, innal fadla biyadillah. Karunia itu dari Allah. Mau ngangkat nabi dari bangsa manapun boleh. Kalau Allah pengen menjadikan ustadz dari anaknya siapapun boleh. Jangan mentang-mentang bukan kiai lalu mengatakan, ya saya ini orang biasa, anak saya enggak mungkin jadi kiai. Ini salah, kurang ajar sama Allah. Makanya semuanya bercita-cita, walaupun bukan kiai, anaknya harus jadi ulama begitu loh. Bagian orang malah, ya itu kan memang anaknya kiai mah jadi kiai. Kalau kita mah orang biasa, memang mau jadi setan. Ya jangan dong. Innal fadla biyadillah, Allah yang punya karunia semuanya. Allah bisa mengangkat siapapun. Biarpun anaknya kiai enggak dididik benar, jadi setan banyak. Nah, ada sebagian orang seperti itu. Dipikir ini, oh, enggak, ini bukan urusan warisan, bukan. Urusan kesungguhan kepada Allah. Ibunya ahli sujud, bapaknya ahli sujud, memohon kepada Allah, diarahkan anak yang benar, akan diangkat oleh Allah. Kalau anaknya diangkat, orang tuanya secara otomatis diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jangan sampai ada yang merasa, wah. Sebab ada, kami pernah dengar, ya maklum itu kan pada anaknya kiai. Kalau anaknya kiai kan bisa jadi orang-orang hebat. Kalau kita kan bos, orang biasa aja. Asal tahu saja ini. Asal tahu ini, isi-isi. Banyak kiai yang nyesel jadi kiai. Anaknya gak disekolahin di agama. Jangan keras-keras ya. Banyak kiai bosan jadi kiai, anaknya gak kenal agama. Paling badung, paling bandel. Laduni, laduni itu dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Nakal, bandel, keliaran sana-sini ilmu laduni. Gak ada laduni itu. Ah, kesempatan yang bukan kiai itu anaknya bisa jadi kiai. Banyak, banyak kiai bosan jadi kiai. Masa anaknya kiai sekolah di Amerika? Mau belajar apa di sana? Maaf Romo Yai. Romo Yai bukan Romo Yai Panjenengan yang saya maksud. Romo Yai yang di sana itu loh yang anaknya enggak benar. Romo Yai yang dengar ini selamat insyaallah. Nah, jadi bukan innal fadla biyadillah. Kemuliaan itu Allah yang punya. Yu'tihi may yasha. Allah akan berikan kepada siapa saja. Semoga anak-anak kita akan menjadi pemimpin agama di dunia dan di akhirat. Walaupun harus diangkat oleh Allah dengan kemuliaan dunia, semoga dunianya menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kita pengen keluar dari majelis kita ini macam-macam. Ulama ada, pejabat alumni dari sini. Pejabat yang pengen jadi wali kota, enggak apa-apa sekali, yang penting berubah. Enggak. Setelah itu saya diusir, enggak apa-apa, yang penting berubah. Bukan pejabat, yang penting jadi lagi, terserah masuk neraka, enggak apa-apa. Kita enggak ingin begitu. Sekarang banyak begitu. Wallahu wasi'un, Allah maha luas dengan karunianya. Jadi jangan seudon kepada Allah, Allah bisa mengangkat anak-anak kita semua. Makanya pendidikan, pendidikan, pendidikan. Kemuliaan tidak langsung, tidak diberikan oleh Allah begitu saja. Harus ada usaha, doa orang tua, usaha orang tua. Sebab dalam menggapai sebuah cita-cita diperlukan dua hal. Banyak memohon kepada Allah dan banyak usaha. Alimun maha tahu Allah mana yang pantas untuk diangkat. Ini sungguh-sungguh. Maka diangkat. Waladina jahadu fina lahatiyannahum subulana. Ini orang awam. Orang biasa. Masa mudanya bandel. Waktu tuanya tobat. Pengen anaknya jadi alim. Kok sungguh-sungguh nih. Setiap malam nangis. Minta aku angkat anaknya jadi orang soleh. Bisa. Allah maha tahu. Usaha ibu, bapak ini Allah tahu. Apa yang anda lakukan di tengah malam? Allah tahu. Biarpun orang tidak tahu. Allah tahu. Alim. Allah maha tahu. Dia menginginkan anak soleh. Aku beri kesolehan di anaknya. Kita kembalikan kepada ayat. Mereka mengiri tidak mau ada nabi selain dari Bani Ya'kub. Keturunan dari mereka. Bani Israel. Mereka menginginkan nabi hanya dari Bani Israel. Di saat mendengar ada nabi dari Bani Ismail, enggak bisa. Ngiri. Oh, enggak bisa dong. Hasadan min indi anfusim, karena kedengkian mereka. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa bisa menghadirkan nabi dari bangsa manapun, dan sudah disiapkan oleh Allah bahwasanya nabi mulia hadir di tengah-tengah masyarakat yang dari kabilah paling mulia, suku paling mulia, keturunan paling mulia, yaitu Nabiuna wa Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga mulia. Dari nenek moyang Nabi tidak pernah kenal yang namanya zina. Tidak pernah kenal yang namanya menyembah berhala. Dijaga dan dipilih oleh Allah. Allah yang memilih. Enggak usah pusing yang milih Allah. Kalau sudah Allah pilih, lihat. Dari ibu bapak yang soleh-soleha. Dari kakek nenek yang soleh-soleha. Sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Dari bapak, bapak terus dari mulia. Itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yahtassu birahmatihi. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya. Man yasha'u, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketahuilah kalau tadi orang-orang Yahudi berusaha menyesatkan kalian, akan tetapi berpeganglah kepada Allah. Selagi engkau berpegang dengan ajaran Allah, Allah akan kasih sayang kepada anda. Dan jika Allah memilih anda dengan kasih sayangnya, maka anda akan selamat. Dan ketahuilah kasih sayang itu pun juga dikhususkan oleh Allah kepada hamba yang dipilih oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai karunia yang sangat agung. Keagungan karunia Allah ini harus kita pandang dengan kerinduan. Kita butuh kepada karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita mengatakan Allah maha agung dengan karunianya, akan tapi katakan aku butuh karunia itu. Maka carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan, rindu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan jauhkanlah sebab Allah menghilangkan dan mencabut karunia tersebut. Hindari kemaksiatan sebisa mungkin. Tidak ada kemaksiatan kecuali menggeser karunia Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah maha agung dengan karunianya. Inilah para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Ketahuilah bahwa ulasannya musuh-musuh Allah tidak akan diam. Mereka tidak akan puas dengan kesesatan mereka. Mereka tidak puas dengan kehancuran akhlak mereka. Akan tapi mereka pun berusaha untuk merusak dan menghancurkan kita. Di dalam urusan keimanan, bahkan urusan kemasyarakatan. Wanita di kalangan mereka sudah tidak tentram. Kaum laki-laki pun sudah sama. Karena kepercayaan itu sudah hilang. Sehingga apakah istriku hanya untukku atau bukan, mereka sudah tidak yakin. Seorang wanita pun di kalangan mereka sudah tidak yakin kalau suaminya adalah takut yang haram. Sehingga karena dugaan mereka, karena di dalam agama mereka memang agama yang tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya, sehingga mudah terjadi kehinaan-kehinaan mulai dari perzinaan, kebejatan moral dan sebagainya. Dan itu yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka. Dan mereka merasa bahwasannya wanita-wanita mereka tidak tentram, mereka ingin merusak wanita Islam, ingin dikeluarkan wanita Islam dari rumah. Dihinakan, ya. Dan yang sangat disayangkan itu banyak dari wanita kita terkagum-kagum dengan gaya hidupnya orang di luar Islam. Mereka tidak senang jika dimuliakan oleh para suaminya di rumahnya. Mereka lebih senang untuk keliaran. Wanita itu mulia di dalam rumahnya. Akan tapi lihat budaya barat sudah masuk ke rumah kita. Wanita dipamer-pamerkan. Tidak ada promo sesuatu kecuali perempuan. Wanita yang dipajang. Dan ingat, kami ingat guru kami Habibullah Bahrun cerita waktu kunjungan terakhir. Mereka memandang kemuliaan wanita hanya dengan dua. Kalau dia cantik dan dia punya duit. Kalau sudah tidak cantik dan tidak punya duit, sampah yang dibuang. Akan tapi di dalam Islam lihat kemuliaan yang sesungguhnya adalah akhlak. Siapapun dia. Sehingga kebingungan mereka untuk mencari pasangan. Sehingga kadang mereka tidak peduli dengan pasangan. Yang penting aku bisa suka-suka, senang-senang. Jika mereka wanita, membeli seorang laki-laki untuk bersamanya. Kalau mereka laki-laki, dia akan mencari wanita yang bisa bersenang-senang dengannya dan setelah itu selesai. Tapi dalam Islam tidak ada tanggung jawab. Mungkin secara fisik orang itu adalah tidak bagus, akan tapi karena diberi oleh Allah akhlak, maka orang akan memuliakan karena akhlaknya. Dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan seseorang itu muliakan. Baik. Jadi lihat, musuh-musuh Allah akan merusak kita di dalam urusan akidah, iya. Di dalam urusan akhlak, iya. Dan sadarlah wahai kaum ahli iman, di rumahmu seperti apa? Ajari anak-anakmu untuk berpegang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jangan sampai kebawa kepada agama mereka atau kebawa kepada akhlak mereka. Kebawa kepada budaya mereka. Dan sudah diantisipasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud. Berbeda dengan mereka itu sunnah dalam segala hal. Berbeda dengan orang-orang, dengan mereka itu sunnah dalam segala hal. Agar tidak diciri kita seperti mereka. Dalam semuanya. Dan itulah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ingat bahasanya, tidak ada artinya godaan dari mereka kalau kita kuat dan kokoh dengan keimanan kita. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah menjaga iman kita dan iman anak keturunan kita. Dan semoga Allah mengangkat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik kaum muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya, kami silakan. Namun untuk memudahkan bagian ini, kami silakan dari kaum muslimin satu penanya, dari kaum muslimat satu penanya, dengan satu orang satu pertanyaan. Maka yang bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kami hormati Al-Mukarram Buya Yahya dan Kiai Ar-Rahman Ar-Rahman. Tadi dijelaskan bahwasanya dari dulu hingga sekarang musuh-musuh Allah itu sedang menjerumuskan kita-kita. Nah, kita lihat bahwasanya aliran Wahhabiyah yang notabene di sini ditunggangi oleh Amerika dan Inggris, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini apakah mereka itu secara akidah sudah murtad, dan kemudian apakah mereka masih bisa dikatakan sebagai orang Islam, dan bagaimana sikap kita kepada mereka? Karena kita lihat di berbagai daerah itu ada saja di lingkungan kita ataupun di kamu kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kaum muslimah satu penanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan, untuk seorang bapak-bapak yang berselingkuh dengan istri orang lain, juga sebaliknya seorang ibu berselingkuh dengan suami orang lain, apa betul itu dosanya dua kali lipat kalau yang dicintainya udah punya suami dan sebaliknya? Dan yang kedua, Buya mau menanyakan, untuk pengecetan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mengecat rambutnya dengan warna hitam itu, apakah itu hukumnya pengecatan rambut? Apakah itu haram? Dan ketiga, Buya mau mohon maaf, minta... Bu, cukup Bu. Ini udah lebih, Bu. Mohon maaf, Bu. Udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih, Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan Wahhabiyah. Di dalam kelompok Wahhabiyah banyak kesesatan-kesesatan yang sangat luar biasa. Di antara kesesatan secara global adalah mereka mudah mengkafirkan orang lain dan membid'ahkan orang lain tanpa kompromi. Artinya belum pernah dibuka sebuah diskusi yang baik, akan tapi mereka dibalik keputusan dan fatwa-fatwa mereka menyesatkan.

Kalau keluar madandan semuanya, lihat. Sama suaminya enggak pernah sisiran. Kalau di luar sisiran, neraka ini, bohong itu ya. Bohong itu semuanya. Maka tetap lebih baik kita ikut kebanyakan ulama, sudahlah, biarkan putih di kepalamu itu menyala-nyala. Dalam bahasa Arab pun, wasta'alar, menyala. Ra'su kepala syaibah dengan uban-uban. Tambah wibawa. Ya kalau terlalu muda, kalau ada wibawa, ada uban. Uban itu perlu dihormati. Bahkan sampai makruh dikatakan ulama mencabut uban. Kalau ubannya semuanya gimana nyabutnya? Enggak usah dicabut ubannya ya, biarkan saja begitu. Baik, ini saja masalah menyemir rambut warna putih, kuning, hijau saat ini menjadi syiarnya orang fasik. Kecuali Anda hidup di negeri misalnya, negeri tertentu orang pakai semir merah dengan cat dengan pacar itu biasa. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau di tempat kita itu di pinggir jalan, saya menemukan anak-anak yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di pinggir jalan, Masya Allah, dandannya macam-macam. Kalau kita lihat di kamar mandi, mungkin jerit kita. Itu rambutnya merah ini semuanya. Itukah yang kita tiru? Atau yang di panggung jingkrak-jingkrak itu? Jadi tolong, wahai para mufti, para ustadz, kalau menyampaikan fatwa, harus dibarengi dengan irsyad, petunjuk. Jangan langsung hanya fatwa. Nyemir dengan hitam haram, selain hitam adalah boleh. Besok jamaah merah semuanya, bingung. Ya. Baik, ini saja. Ini Fadlatul Syekh. Ya, mau ditambah? Insyaallah. Ada pertanyaan tertulis. Yang dulu. Saya pernah membaca buku karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah benar Nabi Isa itu akan turun ke bumi lalu menikah dengan wanita Quraisy dan punya keturunan? Masalah menikah dengan punya keturunan tidak ada keterangan yang jelas. Yang jelas Nabi Isa akan turun kembali karena Nabi Isa belum meninggal. Jadi perlu dicek kembali masalah itu. Karena kehadiran Nabi Musa itu Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mustahil untuk menikah karena beliau adalah manusia yang hidup. Akan tapi untuk membuktikan kebenarannya harus dicek kembali. Dan itu masalah furu'. Tidak meyakini pun tidak ada masalah karena tidak ada nas. Yang harus kita yakini Nabi Isa adalah turun dan Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukunya itu dihadirkan, kita tidak pernah melihat itu semua. Baik. Saya mau tanya. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah warisan? Kita merasa berdasarkan ilmunya ada ketidakbenaran seperti warisan itu hak atas si penerima warisan itu hak itu tidak berhak atas warisan. Bagaimana penerima warisan tidak berhak? Oh, maksudnya mungkin salah membagi. Tetapi jika kita debatkan yang ditakutkan akan terjadi keributan dan penilaian buruk dari tetangga, masyarakat kepada yang mengurus membenarkan soal warisan. Baik. Ada mungkin sebagian orang yang tidak berhak menuntut warisan. Paman menuntut warisan sementara ponakannya ada yang laki-laki, enggak benar. Karena paman dipikir dekat. Nah, caranya bukan Anda, wahai kaum yang punya masalah warisan. Jika Anda ingin menyelesaikan permasalahan warisan, jangan yang berbicara yang punya hak. Satu ya. Jangan yang berbicara yang punya hak. Sebab kalau yang berbicara yang punya hak, nanti dianggap urusan rebutan. Ambil orang lain, khususnya orang soleh. Misalnya Anda berselisih tentang waris, bukan Anda yang boleh bicara. Sebab kalau Anda berbicara, akan Anda dituduh oleh saudara Anda sendiri. Biar orang lain yang berbicara ini. Kalau Anda yang berbicara, ini yang bertanya. Kalau Anda dalam keluarga Anda bersengketa urusan waris atau waris diambil oleh orang yang tidak berhak, bukan Anda yang berbicara. Sebab kalau Anda yang berbicara memang akan terjadi permusuhan. Ambil orang yang bisa dipercaya, hakam, penengah di tengah di kalangan mereka yang bisa dipercaya dengan ilmu, dengan bijak, dengan hikmah untuk menyentuh hati mereka. Dan kemudian kami himbau kepada para ustadz yang kedatangan orang untuk menyelesaikan warisan, tolong jangan segera memberi jawaban jika belum kumpul semuanya. Kadang ada orang jahat datang ke kiai tanya warisan bukan ingin bagi waris, cuman ingin ngintip jatahku berapa. Kalau ternyata jatahnya sedikit, bingung dia. Makanya harus datang semuanya, dan setelah datang jangan serta-merta membagi waris. Kalau pembagian waris ilmu 24 jam, paling gampangnya ilmu. Akan tapi menyentuh kesadaran semua yang tidak berhak jangan ngambil, yang berhak ngambil sesuai dengan haknya, disentuh kesadarannya untuk ini. Sebab yang namanya warisan itu setannya amat gede. Bukan saja orang kaya yang rebutan waris, Orang melarat pun bisa saja anak-anaknya rebutan tikar dan talam dan panci. Dan bukan saja orang bodoh, orang alim pun ternyata kiai ninggalkan dua anak rebutan pondok, rebutan kantin. Hati-hati. Ini terjadi. Karena urusannya adalah iblis dan setan yang sangat gede. Jadi, diberi kesadaran tentang pembagian waris. Maksudnya mengambil haknya saudara adalah dosa amat gede. Tiga dosa yang dilakukan sekaligus. Memutus tali persaudaraan, mengambil haknya orang lain, durhaka kepada orang tua. Bisa dilihat masalah waris di dalam agar warisan menjadi berkah CD yang sudah beredar. Buya mau tanya soal barang yang digadaikan. Yang boleh minta izin untuk pinjam itu yang punya uang atau yang punya barang. Ingat sudah dijelaskan masalah gade. Yang meminjamkan uang tidak boleh menggunakan barang gadaiannya. Sebab itu jenis manfaat. Jadi kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang lalu dia menggadaikan motor kepada Anda, Anda tidak boleh menggunakannya. Kebanyakan ulama berkata biarpun Anda mendapatkan izin. Sebab izinnya bisa izin kepaksa. Karena apa? Enggak enak kalau enggak ngizini sudah dipinjemin duit. Dan berkembangnya kedoliman ini ada di masyarakat sana. Kalau sudah orang pinjem duit, itu gadenya sawah. Rupanya setelah itu sawah itu yang ngerjakan, yang garap adalah yang minjemin duit. Terus yang pinjem duit bayarnya dari mana? Saya punya uang, Anda pinjem duit. Saya pinjemkan duit kepada Anda 20 juta. Gadeannya adalah sawah. Nih sawah biar saya yang garap. Haram. Tambah kehimpit. Anda dapat duit dari mana untuk bayar nanti? Wong sawahnya saya apa? Pakai ini sudah kita bahas waktu pertemuan yang lalu. Jadi, nah, adapun saya yang meminjam duit, nggak, Anda yang pinjam uang, kalau yang pinjam uang, ya, yang pinjam uang berarti yang punya barang. Kalau yang punya barang boleh menggunakan barang yang digadaikan dengan dua syarat. Satu, dapat izin dari orang yang punya uang. Yang kedua, nilainya enggak berkurang. Enggak bakal hilang. Kalau nilainya berkurang ya, enggak bisa. Jadi yang meminjam pinjam uang boleh, tapi dengan izin. Dan digunakan untuk sesuatu yang tidak berkurang. Paham ya? Jadi kalau Anda yang pinjam duit, masih boleh. Misalnya, saya pinjamkan duit kepada Anda. 100 juta. Gadenya adalah mobil. Dan mobil ini boleh diletakkan di saya, di Anda yang pinjam duit, atau di orang ketiga karena Anda dengan kami belum saling kenal. Tapi tolong-menolong harus berjalan, lihat. Jadi jangan gara-gara tidak kenal, lalu tidak boleh ada peminjam-meminjam. Lihat indahnya dalam Islam. Anda tidak kenal kami, Anda butuh duit. Saya pinjemin kepada Anda duit. Pakai gade. Anda juga belum percaya dengan saya, jangan-jangan gadenya dijual, kan begitu. Baik, saya titipkan kepada Fadilatul Syekh Ramayai Arif Rahman Hakim. Ini adalah gade. Disimpan oleh beliau. Atau di hakim. Mana? Baru nanti setelah Anda tidak bisa membayar, kita jual barang-barang, kita gunakan untuk bayar utang secukupnya, selebihnya dikembalikan kepada yang punya. Nah, di saat seperti ini Anda boleh menggunakan, wahai yang pinjam duit, bukan yang minjemin duit. Anda yang melarat, yang enggak punya duit tadi, boleh menggunakan barang yang Anda gadaikan dengan dua syarat, izin dari saya, yang minjemin duit, yang kedua, dan itu tidak berubah. Nah, kalau rusak kan kacau nanti ya. Enggak ada gadaian lagi setelah itu. Baik, ini saja. Nah, setelah gadaian, masih banyak yang lainnya karena waktu. Semoga Allah memberkahi waktu kita. InsyaAllah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Bersama orang-orang yang kau beri petunjuk dan bimbingan ya Allah. Jauhkan kami dari ketersesatan ya Allah di zaman-zaman rusak. Jauhkan kami dari ketersesatan akidah dan akhlak, ya Allah. Jaga iman anak-anak kami, jaga akhlak anak-anak kami dan keluarga kami semua, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan Maha Luas dengan rahmat-Mu, ya Allah. Yang hadir di majlis yang mulia ini, ya Allah, Engkau tahu. Jika niat mereka belum baik, jadikan niat mereka benar dan baik karenamu, ya Allah. Engkau sungguh Maha Kuasa, ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan jadikan pertemuan ini sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, ya Allah. Jadikan ucap apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran. Dan buka hati kami untuk menerima kebenaran. Mudahkan anggota tubuh kami untuk mengamalkan kebenaran sesuai yang diyakini hati kami, ya Allah. Yang datang ke tempat ini punya hajat, ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini, kabulkan hajat mereka semua, ya Allah. Hajat mereka adalah mereka ada yang kurang rindu kepadamu, kurang rajin melakukan ibadah, mudah melakukan kemaksiatan. Maka kami mohon di majlis yang mulia ini, hentikan kemaksiatan mereka, ya Allah. Dan rindukan kepada ketaatan dan kemuliaan, ya Allah. Ada yang hadir ke tempat ini, ya Allah, ingin menjauh dari dosa, kemaksiatan dan zina. Mereka ingin mendapatkan pasangan yang halal, maka yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau ridhoi, yang Kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sudah menikah, ya Allah, cukupkan mereka dengan yang halal, ya Allah, sehingga mereka tidak perlu melihat yang haram, tidak perlu mendengar yang haram, ya Allah, tidak perlu lagi dengan yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dengan halal darimu, ya Allah. Engkaulah yang memberikan kepuasan hati hamba-hambanya, mahamu, ya Allah. Ya Allah, sungguh-sungguh Engkau yang memberikan ketenangan di hati kami, Engkau yang memberikan kepuasan di hati kami, wahai Zat yang Maha Mulia. Berikan kepada kami itu semua, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ingin Kau beri karunia anak yang soleh-soleha. Maka ya Allah, berkat kehadiran mereka, jadikan anak mereka soleh-soleha yang Kau cintai, dirindukan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir, ya Allah, yang terlambat di dalam menuntut ilmu. Ada di antara anak-anak mereka belum terdidik sehingga saat ini susah untuk diajak kepada kebaikan. Akan tapi mereka telah duduk di tempat mulia para orang tua ini, ya Allah. Maka berikan kemuliaan ini kepada anak mereka dan berikan bimbingan kepada anak mereka, ya Allah, berkat kehadiran orang tua mereka ke tempat ini. Ada di antara anak-anak yang sudah datang ke tempat ini menginginkan ibu bapaknya baik di rumah, tidak mau mendengar kebaikan saat ini. Maka kami mohon berkat kemuliaan majlis ini, angkat dan bawa orang tua mereka kepada kemuliaan. Dan kami semua sanak dan kerabat kami, ya Allah, mudahkan kami membawa mereka kepada tempat yang mulia. Sekali Engkau masukkan kami ke rombongan orang-orang mulia, ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari tempat seperti ini, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan mulia, ya Allah, di alam barzah mulia, ya Allah. Dan di akhirat Kau muliakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, ya Allah. Yang saat ini sempit rezekinya, kami mohon lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal, ya Allah, dan penuh berkah. Ya Allah, berikan kepada kami semua keikhlasan, semua yang berjuang di tempat ini, ya Allah, pesantren, aula, dan semua yang ada di tempat ini. Baik yang berjuang dengan harta mereka atau berjuang dengan pikiran mereka, berjuang dengan doa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat dan ketulusan, ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu siapa mereka. Yang sakit sembuhkan. Di antara mereka ada yang hadir memaksakan diri untuk hadir karena ingin mendapatkan kemuliaan. Padahal mereka sakit, maka ya Allah, angkat derajat mereka. Jadikan itu semua kebaikan untuk anak keturunan mereka dan kebaikan untuk dia, untuk mereka sendiri. Dan berikan kesembuhan, ya Allah. Yang telah meninggal dunia, ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Wabil khusus gurunya umat Nabi Muhammad, Syekh Al-Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ampuni beliau, angkat derajat beliau, muliakan beliau di dunia dan di akhirat, ya. Yang memfitnah mereka, ya Allah, berikan kesadaran. Yang mencintai, ikutkan rombongannya, ya Allah. Yang memfitnah beliau, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Sebab memfitnah ulama akan hina, maka kami tidak ingin siapapun hina gara-gara itu semua, ya Allah. yang membunuh, ya Allah. Berikan kepada mereka segala yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Panjangkan umur kami semua, ya Allah. Ampuni guru-guru kami semua, ya Allah. Dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti dengan sesungguhnya kepada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang bisa berbakti kepada kami, ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina. Anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jauhkan dari kehinaan, ya Allah. Zina, dari hinanya zina. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini, perzinaan-perzinaan, ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar acara ini atau yang menyaksikan acara ini, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, hentikan dan berikan kesadaran. Ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak merela jika mereka Kau hinakan di dunia dan di akhirat. Mereka adalah umat kekasih-Mu, Nabi Muhammad, yang terpeleset, ya Allah. Angkat mereka. Bencikan kepada zina, ya. Kami semua bencikan kepada zina, ya Allah. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami kekuatan iman hingga Kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami kelak di akhir hayat kami saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Untuk kesempurnaan doa dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Arif Rahman Hakim untuk menyempurnakan doanya. Wa'fu anna ya rabbal alamin, Allahumma bisitil fatihah wa bi syafaatil fatihah wa bi azamatil fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya mal amli yaghfir wa yarham, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita membaca Fatihah sekali khusus untuk Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pada Kamis malam Jumat mati syahid di mimbar oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan yang tidak kenal iman. Semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau dan ilmu-ilmu beliau yang selama ini bisa kita baca semua, bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebab kemuliaan beliau di alam barzah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana astaghfiruna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Insyaallah, terima kasih, mohon maaf, doa selalu. Nanti malam di Weru dan besok pagi majelis Ahad pagi di sini. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.